Hey, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tabi khafillah, bapak ibu, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan kembali membahas bab tentang fikih ibadah. Insyaallah pertemuan kita kali ini membahas bab tentang arkanus sholah, rukun-rukun sholat, ya, taib. Alhamdulillah. Nah, ini saya coba tambahkan slide, ya. Jadi di mukarrar tidak ada, bisa dicatat insyaallah ini sebagai tambahan. Al-bahthu, ini pembahasan. Di pembahasan yang akan kita bahas, ya. Ini sudah masuk ke dalam bab salat, ya, alhamdulillah. Nah, pembahasan ini dalam bab salat ini insyaallah kita akan membahas bab tentang yang pertama arkan as-salat. Arkan as-salat, rukun-rukun. Rukun-rukun sholat. Nah, insya Allah kita akan bahas ini arkanus sholat. Yang kedua wajibat as-sholat, wajib-wajib, wajib-wajib sholat. Yang ketiga sunanus sholat, sunah-sunah, sunah-sunah sholat. Nah, jadi kita akan bahas rukun sholat, wajib sholat, dan sunah sholat. Nah, kita tiga-tiga hal ini kita akan bahas seluruhnya. Kemudian selain itu kita juga akan membahas bab mubahatus sholat, yang dibolehkan. Perkara yang apa yang dibolehkan, dibolehkan ketika sholat, nah, apa saja ini insya Allah kita bahas. Kemudian makruhatus sholah, makruhat as-sholah, perkara yang dimakruhkan, perkara yang makruh dilakukan ketika sholat. Nah, kemudian mubtilatus sholah, ini pembatal, pembatal sholat. Tiga perkara yang harus kita fahami benar adalah ini minimal, ya, mubtilatus sholat, pembatal sholat, kemudian ini wajib-wajib sholat, dan arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Karena tiga inilah, jikalau kita sengaja tidak melakukannya atau sengaja melakukan ini, ya, maka akan menjadi sia-sia sholat kita, ya. Maka kita harus memahami dengan benar, ya, insya Allah. Nah, insya Allah kita akan membahas ini bab tentang rukun sholat dan wajib sholat serta sunah-sunah salat insyaallah. Nah, ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, di sini ada rukun dan di sini ada wajib. Apa bedanya rukun dan wajib, ya? Walaupun nanti insyaallah kita bahas, tapi di sini saya sebutkan dulu, ya. Al-farqu baina rukni wal wajib, al-farqu, perbedaan, ini perbedaan baina rukni, baina di antara rukun, rukun wal wajib dan wajib. Nah, jadi bedanya antara rukun dan wajib, ya, fi shalah, di dalam salat itu bahwasanya anna rukna la yusqatu amdan wala sahwan wala jahlan. Anna rukna, bahwasanya rukun itu, yang namanya rukun itu la yusqatu, tidak akan gugur. Nah, jadi tidak akan apa? Tidak gugur, tidak gugur. Amdan, baik dengan sengaja, jadi tidak dilakukan dengan sengaja, wala sahwan atau lupa, wala jahlan atau karena kebodohan, karena ketidaktahuan, karena ketidaktahuan. Bal labudda, bal akan tetapi, labudda harus, ya, harus minal itiyani bih, harus dilakukan, harus dilakukan. Nah, kalau rukun ini adalah mau tidak mau harus dilakukan. Jadi misalnya, misal ini salah satu rukun adalah ruku, ruku. Kemudian seseorang tidak ruku di dalam sholatnya, nah, maka ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Setelah selesai dia tidak, belum ruku, kemudian beberapa saat dia ingat, nah, maka dia diulang lagi sholatnya, dia diulang sholatnya, ya. Nah, ketika dia ingatnya ketika dalam sholat, misalkan dia ruku ini, ya, rokaat pertama, rokaat pertama dia lupa, tidak ruku, tidak ruku. Kemudian ketika rokaat kedua, di rokaat kedua, ya, ketika sujud, ketika sujud dia ingat bahwa di rokaat pertama dia belum ruku, maka apa yang dilakukan? Maka segera dia bangkit, ya, kemudian dia ruku, dia ruku, dan dihitung menjadi rokaat yang pertama. Nah, rokaat yang kedua yang sudah dilakukan di apa, anggap tidak ada, dianggap tidak di Laksanakan seperti itu. Ini bedanya rukun. Jadi kalau yang namanya rukun harus dilakukan, ya, tidak boleh dilewat. Nah, beda dengan wajib. Nah, maka wajib di sini amal wajib. Adapun yang wajib, fayusqatu bil jahli wan nisyani, maka gugur. Ini gugur bil jahli, karena ketidaktahuan, karena kebodohan, karena ketidaktahuan, wan nisyani, dan karena lupa. Jadi boleh ditelanjutkan terus, ya. Wa yujbaru bisujudi sahwi, dan diganti, ya, dengan sujud sahwi. Jadi misalnya wajib itu contohnya tahiyatul awal, tahiyat awal akan di rakaat yang kedua, ya, rakaat kedua. Nah, ketika kita sudah rakaat kedua, ya, duduk sujud, harusnya kan duduk tahiyat awal. Kita malah berdiri. Kita berdiri kembali ke rakaat yang ketiga. Ketika sudah sempurna berdiri, kita sudah sempurna berdiri, ingat, kita belum tahiyat awal. Apa yang harus kita lakukan? Lanjutkan berdiri. Tidak perlu duduk lagi karena kita sudah berdiri dengan sempurna. Lanjutkan terus berdiri. Kenapa? Karena tahiyat awal ini adalah wajib. Jadi teruskan saja, tidak apa-apa. Nanti setelah tahiyat akhir, sebelum salam, maka dia sujud sahwi. Seperti itu, ya. Gitu. Tapi kalau misalnya dia lupa tahiyat awal, kemudian akan berdiri, sebelum berdiri sempurna, dia ingat. Misalkan ketika akan berdiri, ya, seperti ini, akan berdiri, dia ingat belum tahiyat awal, maka segera duduk tahiyat awal. Begitu. Bisa dipahami, ya? Jadi kalau wajib itu, ya, gugur karena ketidaktahuan, ya, karena lupa. Tapi kalau sengaja tidak dilakukan, batal sholatnya. Sama-sama dua-duanya membatalkan sholat jika kalau dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau karena lupa atau karena ketidaktahuan, maka perkara yang wajib itu masih boleh dilanjutkan, teruskan, nanti diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, tapi harus dilakukan saat itu juga, diganti dengan rakaat yang dia lupa rukun tersebut, ya. Wallahu a'lam. Baik. Ghafilah yang semoga Allah muliakan. Nah, di sini ada di muqarrar arkanus shalah, rukun-rukun salat. Nah, apa saja rukun-rukun salat ini yang harus kita yang harus kita pahami. Bahwasanya arkanus shalah 14. Ada berapa? Ada 14. Arba'u asyar. Jadi 14. Arba'u asyar. Jadi ada 14. Apa saja? Ini ada 14. Satu, al-qiyamu fil fardhi ma'al qudrati. Al-qiyam, berdiri. Berdiri fil fardhi, dalam salat fardu, salat wajib, salat fardu, ya. Jadi kalau dalam sholat fardu wajib berdiri, tidak boleh duduk. Kalau sholat sunnah boleh duduk, begitu. Ma'al kudroh, ketika dia mampu untuk dalam keadaan mampu, ya, ini dalam keadaan mampu. Jadi ketika seorang mampu berdiri kemudian dia malah duduk sholatnya, la yasihu, la tasihu sholatuhu, sholatnya tidak sah. Demikian kalau sholatnya apa? Wajib. Maka jika kalau seseorang mampu, misalnya dia tidak mampu untuk berdiri seluruh sholat, tapi dia mampu berdiri untuk sementara saja, aman, maka minimal dia berdiri terlebih dahulu ketika takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, dia berdiri, kemudian baru di situ duduk, begitu, ya. Jikalau dia mampu awalnya berdiri. Jadi ini menurut mazhab, ya, yang namanya berdiri adalah rukun. Maka semampunya dia berdiri terlebih dahulu, setelah itu baru duduk, begitu, ya. Nah, kalau kecuali kalau tidak mampu berdiri, ya, maka duduk dari awal tidak apa-apa karena tidak mampu. Tapi sepanjang dia mampu, maka dia harus berdiri karena ini adalah rukun, ya. Taib. Ini yang pertama. Adapun dalam sholat sunnah boleh tidak berdiri, ya, baik dengan mampu atau tidak mampu, boleh dalam keadaan duduk. Akan tapi kalau mampu dia sholat sunnah dalam keadaan duduk, maka pahalanya dikurangi setengahnya, ya. Allah alam. Ini yang pertama adalah al-qiyam, berdiri. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Nah, ini Allahu Akbar, ucapannya, bukan mengangkat tangannya, tapi ucapannya Allahu Akbar, begitu, Allahu Akbar. Ini adalah takbiratul ihram. Dan perlu difahami, ya, di dalam mazhab, ya, atau di dalam fikih, ya, bahwasanya seluruh perkataan, seluruh ucapan, seluruh zikir, seluruh perkataan yang disebut dengan sir, maka harus diucapkan. Jadi Jadi tidak boleh misalnya seseorang mengucapkan Allahu Akbar tapi mulutnya tidak digerakkan. Jadi misalnya dalam hati dia ucapkan Allahu Akbar ya, tapi mulutnya tidak digerakkan, maka ulama sepakat dia tidak sah sholatnya begitu. Jadi ada yang memang memakruhkan, tapi kebanyakan mengatakan tidak sah begitu. Nah, jadi harus disampaikan Allahu Akbar. Nah, jadi ada diucapkan oleh mulut dan ada yang keluar suaranya, walaupun sedikit Allahu Akbar. Nah, misal begitu ya, Allahu Akbar. Jadi walaupun dengan berbisik ya Allahu Akbar seperti itu ya, Allahu Akbar harus diucapkan ya. Maka kalaupun misalnya dia digerakkan bibirnya tapi tidak dikeluarkan suaranya, dalam mazhab tidak sah sama ya, tapi jumhur ulama mengatakan sah, ini khilaf ya kan. Tapi intinya dalam mazhab harus diucapkan walaupun sedikit Allahu Akbar begitu ya. Tapi ini yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, al-fatihah li ghairi ma'mum. Pembaca al-fatihah li ghairi ma'mum untuk selain makmum. Nah, jadi selain makmum berarti imam ya di sini, berarti harus membaca al-fatihah. Adapun makmum gugur kewajiban membaca al-fatihah. Maka menurut mazhab Hanbali, orang yang menjadi makmum tidak wajib membaca al-fatihah seperti itu ya. Tapi menjadi wajib atau mustahab ketika dalam keadaan sir. Jadi sholatnya dalam keadaan sir ya, tidak dikeraskan imam bacaannya, maka makmum membaca al-fatihah. Tapi itu pun hukumnya mustahab ya menurut mazhab Hanbali. Yang lain mengatakan tetap al-fatihah itu adalah wajib atau rukun baik imam maupun makmum. Seperti Syafi'i yang mengatakan makmum juga wajib membaca al-fatihah. Jadi ketika imam selesai membaca al-fatihah, maka makmum membaca pun al-fatihah begitu, karena dua-duanya wajib. Atau yang kedua, makmum membaca al-fatihah ini ya ketika mendengarkan sungguh-sungguh bacaan imam begitu. Ketika imam membaca al-fatihah, dia dengarkan sungguh-sungguh, itulah membacanya makmum. Jadi tidak perlu membaca lagi, menyimak adalah dia dalam rangka membaca al-fatihah ya. Jadi di dalam mazhab sekali lagi, al-fatihah itu rukun bagi selain makmum, berarti imam ya, wallahu alam. Kemudian yang ketiga, nah ini kosong, yang keempat ini adalah ar-ruku. Ruku adalah arkanus shalah, rukun-rukun salat ruku. Maka tidak boleh lupa di sini ya. Kalau lupa, tunaikan kembali ruku ya. Kemudian ar-raf'u minar ruku, ar-raf'u mengangkat atau bangkit, minar ruku dari ruku. Jadi bangkit dari ruku. Jadi maksudnya berdiri ya. Nah, ini adalah rukun. Jadi berdiri dari ruku. Ini rukun. Kemudian al-i'tidal. I'tidal berdiri sejenak ya sebelum sujud. I'tidal ini adalah rukun juga. Kemudian as-sujud alal a'dha'i sab'ah. Sujud, ini sujud alal a'dha', di atas al-a'dha', anggota badan, anggota tubuh, as-sab'ah yang tujuh. Nah, yang tujuh itu adalah apa? Dua disatukan, yaitu dahi dan hidung. Nah, ini satu. Kemudian apalagi, dua tangan satu, telapak tangan ya, telapak tangan dua. Kemudian lutut satu, lutut dua. Kemudian jari kaki satu, jari kaki dua. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, jadi tujuh anggota badan harus nempel di tanah, harus nempel di karpet, harus nempel di tempat sujud. Ini adalah rukun. Jadi kalau satu mengangkat, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena bab ini adalah bab rukun. Harus tujuh anggota badan. Ya, Allahu a'lam. Kemudian, al-jalsatu baina sajdataini. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud. Jadi apa namanya itu, setelah sujud duduk di antara dua sujud adalah rukun ya. Jadi ini bukan bacaannya ya, tapi perbuatannya, duduknya begitu ya. Sujud tadi bukan bacaannya tapi sujudnya. Beda nanti kalau bacaannya subhana rabbiyal a'la begitu ya, atau duduk di antara dua sujud bacanya rabbighfirli, itu bukan rukun tapi wajib. Nanti kita akan bahas insyaallah dalam bab wajibat as-shalah insyaallah. Kemudian selanjutnya at-tasyahud al-akhir. Nah, tasyahud al-akhir, tasyahud akhir ini adalah ucapannya, bacaannya. Nah, ini baru ucapannya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah dan lain sebagainya sampai apa nama? Nah, ini namanya at-tasyahud ya. At-tasyahud akhir ini adalah bab rukun. Jadi kalau tidak membaca tasyahud akhir, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena ini adalah rukun, begitu ya. Nah, kemudian jalsatu tasyahud al-akhir, duduknya, duduk tasyahud akhir ini adalah juga rukun, duduk di antara duduk ketika tasyahud akhir, ya begitu. Nah, kemudian as-shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi, shalawat kepada nabi ketika fihi, di ketika tasyahud akhir, ini juga termasuk rukun menurut madhab Hanbali. As-shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, dan minimal seperti itu. Nah, kalau Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ini adalah sunnah, ya, ini adalah sunnah. Tapi shalawatnya adalah wajib, ya, Allahumma shalli ala Muhammad, minimal seperti itu, maka itu rukun, ya. Kalau tidak ada shalawat, maka tidak sah shalatnya di dalam tasyahud akhir, begitu ya. Kemudian at-tuma'nina ini ya tenang gitu ya. Kemudian ketika dia sujud, dia tenang dalam sujud, begitu. Kemudian ruku dengan tenang, begitu, tuma'nina, ya. Nah, kalau misalnya minimal dia membaca satu kali tasbih, ya, atau tiga kali ada yang mengatakan, ya, tasbih. Jadi membaca tasbih dengan tenang, begitu. Nah, ini tuma'nina namanya, ya. Allah alam. Kemudian at-tertib. Ya, tertib. Jadi tidak boleh ketika duduk di antara dua sujud, ya, kan harusnya sujud lagi, ini langsung berdiri, tidak boleh. Harus berurutan, satu demi satu dilakukan, tertib. Kemudian terakhir atas lima tani, dua salam. Ucapannya, ya, ini ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi, misalnya, atau Assalamualaikum warahmatullahi, dua kali salam. Nah, dalam mazhab Hambali, dua ucapan salam itu adalah rukun. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ini dua-duanya rukun. Adapun menurut jumhur ulama, rukunnya hanya satu, ketika menghadap ke sebelah kanan, Assalamualaikum. Ini yang pertama, itu adalah yang rukun. Yang kedua adalah sunnah, itu menurut jumhur, ya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan, ya, bahwasanya inilah rukun-rukun sholat. Insya Allah, mudah-mudahan bisa difahami, ya. Kalau ada hal yang belum difahami, silakan ditanyakan, ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.